Pak Permadi, apa komentar Anda? Kalau saya sendiri, polisi perlu direformasi. Karena sangat aneh ketika terjadi gerak jalan mega, demo Hizbut Tahrir, dan lain sebagainya, kok tidak ada polisi yang menjaga di tempat kejadian. Satu. Kedua, videonya Habib Rizik yang menunjukkan ada orang membawa pistol, jelas itu rekayasa bahwa yang membawa pistol itu kalau tidak polisi ya orang FPI sendiri. Apa alasannya, Pak? Tidak mungkin orang FPI yang ganas itu membiarkan mereka. Dia pergi tanpa digubuki, tanpa dihajar dulu. Ini sangat jelas rekayasanya. Dan kenapa Habib Rizik tiba-tiba punya video itu? Yang ketiga ya, Habib Rizik maupun Munarman menantang-nantang kewibawaan pemerintah, simbol negara, presiden. Kok sampai tidak diambil tindakan? Itu sangat aneh. Reformasi tidak harus membebaskan orang untuk berbuat seenaknya. Ditakutkan bahwa memang FPI itu proyek. Ya, negara ini sudah menjadi negara atau pemerintah ini sudah jadi pemerintah preman. Tetap mukul orang, bakar masjid, rusak tempat hiburan tanpa ada tindakan. Sebaliknya terhadap mahasiswa, polisi sangat represif. Masuk kampus, mukulin, rusak, bakar segala macam. Malah ada rekayasa katanya bawa granat, bawa ganja, dan lain sebagainya. Polisi akhirnya mendua kan. Kenapa kemudian mahasiswa yang bawa granat segala macam dilepas? Kalau bukan itu sebuah rekayasa. Apakah pemerintah mau mendengarkan suara masyarakat, Pak Permadi? Nggak bisa. Pemerintah nggak punya ketegasan. SBY nggak berani nyebut FPI. Ormas tertentu, orang tertentu. Nggak bisa dimasukin lagi. Percuma. Baik, Pak Permadi. Terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama anggota DPR Permadi. Saya Dewi Sintawati.